الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني عزكم الله kalau keluar dari pohon jumatan ini kemudian kualitas ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah kemudian tidak bertambah, maka merugilah kita semua. Semoga pohon jumatan ini memberikan tambahan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin. Tetapi takwa ini bagaimana yang seharusnya menjadi tanggung utama kita. Hakku tuqati. Jangan sambil lalu. Jangan main-main dalam takwa ini. Kalau pada akhirnya prime time Anda berada di gedung ini, itu bukan berarti kemudian menjadikan Islam dan takwa itu sebagai sisa dan dunia Anda sebagai main utamanya. Jangan. Kalau Allah takdirkan ruang parkir tempat kita semacam ini bisa untuk kapan saja dan kita semua kemudian tak bernyawa lagi, Allah yang kasih kita makan, usahaan kasih ada gaji, tapi belum tentu kasih Anda kebahagiaan, belum tentu kasih Anda kesehatan dan kesembuhan. Tetapi menjadikan perusahaan sebagai ladang ibadah menuju akhirat. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang menjadikan perusahaan Anda jembatan menuju surga. Amin. Rabbal Untuk itu, tetaplah dalam kondisi takwa selalu dalam bekerja. Jangan lalai dari Allah Azza wa Jalla. Tema kita pada khutbah Jumat hari ini adalah urgensi tadabbur Al-Quran. Urgensi tadabbur Al-Quran, saya coba mulai dari sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ini surat Yasin identik dengan lonceng kematian. Cuma di Indonesia foto mayat itu dilengkapkan dengan surat Yasin. Artinya betapa buruknya kita dan betapa kotornya cara kita memperlakukan surat Yasin ini. Banyak anak-anak kecil takut pegang surat Yasin karena ada foto orang matinya. Ayat kursi. Setan-setan di Indonesia ini sudah hafal ayat kursi. Saya tidak bercanda, ini fakta. Istri kawan kuliah saya kesurupan jam 2 malam. Lalu dia telepon saya. Dia di utara, saya di timur. Kurang kerjaan malam-malam, cuma menjungin istrinya yang kerasukan setan. Saya bilang, bacakan saja ayat kursi. Beberapa menit kemudian dia telepon saya lagi, Baktiran. Waktu saya bacakan ayat kursi kepada istri saya, tajwid saya dikoreksi oleh setan yang merasuk ke dalam tubuh saya. Jadi bahkan setan di Indonesia pun sudah belajar tafsir dan tajwid ayat kursi. Sebagaimana orang-orang Islam di Indonesia yang makan haram tapi rajin umroh. Sebagaimana orang-orang yang jelas-jelas mengajak manusia kepada setan tapi Pak Haji gelarnya. Saudara-saudara, insya Allah materi tadabbur walaupun singkat pada hari ini, demi Allah ini lebih penting daripada ruqyah syar'iyah yang formalisasi. Kalau Anda mau memahami dengan penuh kesadaran, tadabbur Quran itu artinya apa? Dan bagaimana caranya dan bagaimana contohnya Rasulullah SAW. Singkat saja, seorang sahabat dari Nabi SAW bertutur pernah melihat dari pertengahan malam Rasulullah SAW sampai menjelang subuh cuma satu yang dibaca, satu ayat saja yang dibaca berulang-ulang. Dan ayat itu pula yang dibaca Rasulullah ketika rukuk, dan ayat itu pula yang dibaca Rasulullah ketika sujud. Selain setelah membaca Al-Fatihah. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terjemahan Al-Quran. Ayat yang dibaca itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebetulnya doanya Nabi Isa alaihissalam yang tentunya berlaku umum dan dibaca oleh Rasulullah SAW selaku pemimpin yang sesungguhnya. Saya tidak tahu pemimpin mana di Indonesia yang selama malamnya membaca ini. Kalau dia orang Muslim harusnya mencontoh Rasulullah bagaimana salat malamnya, bagaimana berdoanya, dan bagaimana berinteraksi dengan Quran secara tadabbur. Ayat itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak menyiksa hambamu, mereka cuma hambamu yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Tapi jika engkau hendak mengampunkan dosa-dosa mereka, maka sesungguhnya engkau Maha Aziz, Maha tak terkalahkan, bahkan oleh apapun yang terkuat, bahkan oleh kekecewaanmu sendiri. Engkau Maha mengampunkan semua dosa-dosa, dan Engkau Maha bijaksana dengan semua takdir dan perbuatan. Saudara-saudara, itu yang dibaca Rasulullah sambil sesedukan menangis. Bukan hanya sebagai seorang Nabi utusan Allah, tetapi beliau juga sebagai seorang pemimpin bagi umat-umatnya yang memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka, yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya manusia di bawahnya untuk keuntungan sebesar besarnya seperti pemimpin kapitalis, bukan hanya untuk mengeksploitasi bawahan dan rakyatnya seperti pemimpin dengan ideologi demokratis. Rasulullah SAW adalah pemimpin berhati lembut yang mengorbankan segenap yang beliau miliki untuk membimbing orang-orang yang berada di bawahnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih dulu mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itu pula apa yang beliau baca di saat rukuk, tapi bukan dalam konteks membaca Al-Quran dalam rukuk dan sujud. Karena tidak boleh membaca Al-Quran pada saat sujud, tetapi mengagungkan Allah dengan ayat itu saat rukuk dan berdoa kepada Allah dengan ayat itu saat beliau sedang sujud. Itu yang disebut dengan tadabbur itu. Berinteraksi dengan Quran lewat pemahaman mendalam, mengulang-ulangi pengertian untuk mendapatkan mutiara dari Al-Quran itu. Itu disebut dengan tadabbur Al-Quran itu. Sekali lagi, jadi bertadabbur Quran itu adalah sebuah pendekatan dengan ketajaman mata hati. Setelah memahami tafsir ayat dengan benar dari para mufassir, lalu mengambil mutiaranya, intisarinya, guna dijadikan sebagai hidayah, petunjuk agar keluar dari kesesatan, kebinasaan dan hawa nafsu, agar menjadikan Quran sebagai nur, cahaya, agar keluar dari kegelapan ilmu yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan furqan, pembeda antara hak dan batil, halal dan haram, yang membuat kita keluar dari kebimbangan keraguan hidup itu. Itu yang disebut dengan tadabbur. Jadi mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya, dan mendapatkan furqan dari Al-Quran. Dari begitu seharusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sayang disayang, tahukah anda, dari 200 juta lebih muslim Indonesia, dari 200 juta muslim lebih Indonesia, maksimal penelitian lapangan saya lebih kurang 10 tahun keliling Indonesia, cuma 15% saja yang punya Al-Quran. 85%-nya beli handphone mampu, beli motor punya duit, tapi beli Quran enggak penting. Ini sesungguhnya. Artinya apa? Betapa kelirunya cara umat Islam Indonesia ini berinteraksi dengan Al-Quran. Buru-buru mentadaburi, bahkan membacanya pun tidak serius. Buru-buru membaca, punya saja enggak. Maka kalau ada program wakaf Quran dari pengurus masjid tadi, sungguh itu program mulia. Dan anda beruntung jika menyisihkan harta anda untuk memberikan Quran buat orang yang tidak serius kepada Quran. Sebenarnya laporan saya yang kedua. Tadi saya bilang surat Yasin identik dengan lonceng kematian, dan ayat kursi identik dengan pengusir setan. Padahal yang membacanya orang mati, yang mengusir setan itu adalah sesama setan sendiri. Makanya setannya tidak kabur. Bahkan tajwidnya si setan lebih bagus. Peringkat selapan kedua adalah dari umat Islam yang serius sholatnya, serius ngajinya, baik di masyarakat maupun di kampus-kampus, di majelis-majelis taklim, baik mokok pergerakan atau masyarakat biasa, ternyata yang pernah membaca Quran sampai khatam karena tidak paham bahasa Arabnya, lalu dia baca terjemahannya sampai khatam, maksimal rata-rata, maksud saya rata-rata secara real itu cuma 2% saja. Hanya 2% saja umat Islam Indonesia yang pernah sungguh-sungguh membaca terjemahan Quran sampai khatam karena dia ingin tahu ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya ingin motivasi pentingnya tadabbur Quran. Satu, anda tidak akan kenal siapa Allah kalau tidak tadabbur Quran. Umumnya Tuhan di dalam benak pikiran kita itu adalah serpihan-serpihan definisi yang kita kristalkan dengan persepsi kita sendiri. Tidak sebagaimana yang Allah kenalkan dirinya di dalam Al-Quran Karim. Misalnya A'udhu billahi minasyaitanir rajim, di dalam surah Al-Hasyr, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus khusus kalami mukminul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yashrikun ila akhir ayat. Huwallahu al-khaliqul bari' al-musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardhi huwa al-azizul hakim. Kalau Tuhan tidak utuh dan hanya sepihan-sepihan pemahaman, maka sama saja kita seperti orang buta yang melihat gajah. Sungguh ini berbahaya. Tergantung sisi mana dari gajah yang kita pegang. Kalau begitu cara kita mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah bisa lurus menjalani hidup. Efeknya apa? Efeknya adalah ilmu-ilmu yang kita terima pun kebanyakan ilmu-ilmu sesat. Itu makanya kita rela khususkan matematik, rela khususkan bahasa Inggris, rela khususkan seni dan olahraga kepada anak, meskipun anak kita belum paham juz amma, belum paham al-fatihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh dari sudut pandang peradaban Islam, dari sudut pandang keilmuan Islam, ini sebuah kesesatan yang sangat sesat. Saudara-saudara, di masa Rasulullah, adidaya negara pada masa ibu negara majunya adalah Persia dan Romawi. Kalau sekarang kira-kira Amrik dan Yurik. Rasulullah dan para sahabat tidak tertarik menyekolahkan anak-anaknya ke Persia dan Romawi, tidak tertarik menyekolahkan anaknya ke Amerika dan Eropa sebelum menguasai Al-Quran Karim. Sebab itu dalam fondasi ilmu, itu yang membuat anak-anak pada masa Rasulullah, para sahabat, menjadi orang-orang yang saleh dan saleh. Kedua, Rasulullah dan para sahabat ketika mempelajari Al-Quran bukan sebatas menghafal. Menghafal itu penting. Mempelajari Al-Quran bukan untuk takjub dengan mukjizat ilmiahnya. Nanti kalau sudah dikasih training, kiamat kayak begini loh, seperti bunga mawar, bom, secara ilmiah begini, begini, begini, begini. Kemudian kamu, Al-Quran tidak butuh endorsement ilmuwan tentang kebenaran yang ada di dalam. Karenanya para sahabat tidak belajar mulai dari sini. Metodenya adalah menjadikan Al-Quran sebagai wasa ilmu, sebagai standar kurikulum. Indonesia sekarang sedang bingung dengan kurikulum 2013 pendidikan berkarakter. Satu kata kunci yang diinginkan semua orang Indonesia itu ada di situ di dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya ini Muhammad SAW dalam posisi manusia paling unggul karakternya, paling mulia akhlaknya. Kok capek-capek cari sumber kurikulum dari luar yang mereka sendiri kemudian rusak dan galau. Saudara-saudara, yang kedua itu Rasulullah para sahabat menjadikan Quran sebagai sumber kurikulum di rumahnya. Ada seorang bapak bagus sekali bilang sama saya begini, dia seorang pengusaha. Nah, di usia bapak yang sudah 78 tahun ini baru sadar, sudahlah, bapak ini punya tanah berhektar-hektar, bapak ini punya aset luar biasa kaya raya, lalu belum keinginan, kamu belajar Quran aja deh sambil doain bapak sampai mati. Kamu gak usah capek, bapak pimpinin kamu minimarket, bapak bantu kasih manajemen, pokoknya kamu bisa makan, gak mungkin kamu kelaparan deh asal kamu belajar Quran. Sungguh itu sebuah kata-kata yang sangat mulia. Bahkan profesor pulang dari NASA berkata juga kepada saya, setiap kosakata Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber inspirasi, dan sumber informasi. Sebenarnya kalau ini menjadi ukuran dan menjadikan keluarga kita keluarga Qurani, mulai dari situ. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dan para sahabat pada saat itu maju begini cara mereka belajar Quran? Bukan untuk lomba, bukan untuk keren-kerenan, bukan berapa paling banyak hatamannya, bukan. Bukan, enggak kayak gitu. Baca Qurannya nanti kalau ada seremoni pembukaan, enggak begitu. Rasulullah dan para sahabat uji. Kenapa mereka bisa bangkit peradabannya? Karena ketika mereka memberi membuka Quran itu, mereka mencari mana perintah Allah yang harus aku laksanakan, mana larangan Allah yang harus aku jauhkan. Itu yang ada dalam benak mereka. Sehingga Quran kemudian menjadi sistem hidup mereka, menjadi manual life bagi mereka. Dengan tiga konsep secara besar, begitulah sesungguhnya kami ini berada di Quran dan umat Islam ini bangkit di Indonesia ini. Alhamdulillah, nanti di Istiqlal pada tanggal 2 Juni kita kedatangan Ketua Organisasi Dalam Quran Dunia, dan ini pertama kali saya juga sudah berjalan lebih kurang hampir 15 tahun untuk Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa kembali kepada Quran dengan pendekatan terhadap Quran itu. Saya juga sedang mengumumkan, tapi sekaligus berdakwah kepada saudara-saudara saya di gedung ini. Mari berinteraksi dengan Quran lewat pendekatan yang selama ini terlupakan. Adalah terdapat Al-Quran. Kalau Anda sudah masuk dengan pendekatan ini, Anda akan melihat sesuatu yang berbeda dari Al-Quran tadi. Saya bersumpah demi Allah, setelah ini enggak ada lagi buku paling hebat, enggak ada buku paling yang untuk dibaca selain Al-Quran tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. yang minum lengan inna kasabim qadim mujibu da'wan ya qadiyal hajar Allah mafamna al-Quran wa ja'alhu al-Iman wa Mura wa Udha wa Rahman Allah mazakirna minhuma nusina wa adilna minhuma jahilna wa rasulna tilawatahu hana al-Layl wa tawab al-Nahar wa ja'alhu al-Hujjatan wa la taja'alhu al-Hujjatan ya Rabbul Alamin Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an taj'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa Allah inna Allah yamur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allah العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر والله يعلم